Jadi ceritanya ini jadi ceritanya habis saya ngomong, saya minta ditepukin, nanti ngomong sebaik lagi, minta ditepukin. Belum, tapi belum. Jadi ceritanya pada malam hari ini saya akan memperkenalkan album baru saya kepada semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Dan album itu judulnya adalah Andin. Okay. Di dalam album saya ini banyak sekali sahabat-sahabat baik saya ikutan bikin lagu. Di antaranya adalah Tulus. Dan ini adalah salah satu lagu yang sangat spesial dari Tulus untuk saya, yang kayaknya tulus banget gitu. Here is Langit dan Bumi. Tiba di titik akhir cerita, setelah sekian lama mencari jalan tengah. Kau tak mengerti bahasaku, ku tak paham pikiranmu, karena kita tak mau. Kita selalu ingin bersenang-senang, juga tak perbolehkan beban datang. Langit tetap menjadi langit, bumi tetap menjadi bumi. Sulit untuk kita bertemu. Kamu tetap menjadi kamu, aku tetap seperti dulu. Bahasaku, ku tak paham pikiranmu, karena kita tak mau. Enggan bicarakan simpul di kata, takut hadapi sumpah dan perjanjian. Langit tetap menjadi langit, bumi tetap menjadi bumi. Gini aja nih tepuk tangannya. Gini-gini aja nih di hallway satu. Oke. Sekarang, tadi udah denger lagunya dong? Siapa tahu jadi single kedua kan? Harus hafal duluan loh. Gampang banget cuma. Langit. Oke, dipisah aja deh kalau gitu. Ini adalah garis tengahnya. Yang sebelah sini bagiannya adalah langit. Tetap menjadi langit. Di sebelah sini adalah bumi. Tetap menjadi bumi. Yang di sebelah sini bagiannya kamu, kemudian aku. Oke? Siap semuanya? Kita nyanyi bareng ya. Alright. 1 2 1 2 3 langit. Tetap menjadi langit. Tetap menjadi bumi. Sulit untuk kita bertemu. Kamu. Tetap menjadi kamu. Yang belakang belum ikutan nyanyi nih. Ini kita bareng-bareng loh semuanya. Yang belakang ikutan nyanyi ya. Yang duduk juga ikutan nyanyi, alright? Setuju semuanya? Raise your hands, setuju semuanya? Siap, alright. 3, 4. Tetap menjadi langit. Tetap menjadi bumi. Sulit untuk kita bertemu. Tetap menjadi kamu. Tetap seperti dulu. Mustahil kita bersatu. Kita muda, kita ingin selalu bersenang-senang. Terima kasih. Itu waktu saya pertama kali dibikinin lagu ya sama Tulus. Tulus nanya dulu, umur lo sekarang berapa sih, Din? Gue 26. Gila, waktu itu 26, udah 2 tahun lalu. Tua ya. Terus dia mencoba untuk menerka problema apa sih di anak umur 26 tahun. Ternyata dibikinnya gitu. Yang kayak gak sepaham, gak seini. Cowoknya pengennya selalu senang-senang aja. Sementara kita udah so-so serius pengennya kawin. Gak kawin, udah 2 tahun kemudian. Bener juga ya Tulus ya. Gila, Tulus tuh emang Tulus banget kalau nyiptain saya. Gak ada Tulus kan? Gak ya? Ikhlas ada? Gak ya? Oke.